بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، melanjutkan materi kita. Nah, kita telah sampai pada masalah berikutnya, itu husnudzon, ya. Di antara yang ini adab dalam bergaul yang ini sesama saudara, sama ikhwah, yaitu husnudzon, berbaik sangka ini terhadap saudaranya. Kata Al-Imam Abu Al-Mubarakat, ya, Abu Al-Barakat rahimahullah ta'ala, wa minha hamlu kalamil ikhwan ala ahsanil wujuh ma wajadta dhalik. Di antara adab bergaul dan bersahabat yaitu membawa ucapan ikhwan atau membawa ucapan saudara kepada ahsanil wujuh, kepada yakni bentuk yang terbaik atau maksud yang terbaik. Ma wajadta dzalik, selama engkau yakni bisa ya ini mendapatkan apa maksud yang terbaik yang dituju, ya, ini selama ada jalan untuk kepada ya ini kebaikan, maka suatu ucapan yang ini apa kita, ya, kita ya ini berhusnudzon bahwa maksudnya demikian dan demikian, bukan malah sebaliknya ini mencari-cari bagaimana cara untuk menjatuhkan ini dia dengan mengarahkan ucapan tersebut, misalnya untuk ya misalnya mengkritik ya seseorang atau menjatuhkan seseorang. Qala Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, kataba ilayya ba'du ikhwani min as-sahabah, telah menulis surat kepadaku sebagian, yakni ikhwani, sebagian saudara-saudaraku dari kalangan sahabat. Sa'id bin Musayyab ini adalah seorang tabi. Kata beliau, sebagian sahabat yang ini menulis surat kepadaku, an adha'a amru akhika alal ahsan, hendaknya engkau meletakkan urusan saudaramu ini kepada yang terbaik. Ya. Nah, mengarahkan ini ucapan atau ya perbuatan saudaramu kepada ya ini yang terbaik. Malam tuglab, selama engkau ya ini ya tuglab, selama engkau tidak terkalahkan. Maksudnya selama engkau ya ini masih mendapatkan cara untuk itu. Nah, jadi termasuk ini husnudzon, baik sangka kepada saudara, jika ada ini omongan-omongan yang bisa ini diarahkan ke kanan atau ke kiri, maka kita ini berusaha untuk mengarahkan ucapan itu kepada yang terbaik, yang tidak menimbulkan konflik misalnya di antara ini sesama ikhwah. Qala wa minha ma'rifatu ismil ikhwan wa ismi abaihim. Di antara ada bergaul juga yaitu mengenal nama ikhwannya, mengenal nama saudaranya dan nasab mereka. Dan ini banyak kita lalaikan. Terkadang misalnya kita sudah ketemu sehari atau dua hari berdekatan misalnya duduk, tapi kita tidak mengenal ya nih siapa dia, dari mana dia. Nah, Padahal yang lain bermanfaat. Ya, bisa jadi kita ketemu di jalan misalnya, di lain waktu, ya. Nah, karena tidak kenal namanya akhirnya tidak, ya, apa cuek ini tidak menjalin hubungan yang baik dengan dia. Qala wa minha ma'rifatu ismil ikhwan wa ismi abaihim li alla tuqassir fi huquqin. Termasuk ini adab ya dalam bergaul, yaitu mengenal nama saudaranya dan mengenal yakni orang tuanya, nama orang tuanya, supaya engkau tidak ya tuqassir, ya kurang dalam menunaikan ini hak-hak mereka. Faqad qala Ibnu Umar, karena Ibnu Umar yakni pernah berkata, ra'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam altafitu. Saya pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh. Faqala ila ma taltafit? Kepada siapa engkau yang menoleh? Qultu ila akhin li ana fi intidari. Maka kata Umar Ibn Khattab, saya ini menoleh atau saya menunggu seseorang, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahbabta rajulan fasalhu an ismih. Naam. Jika engkau yakni mencintai seseorang, ya. Maka hendaknya engkau menanyakan namanya. Wasmu abihi wa jaddi wa ashirati wa manzilati. Ya. Dan engkau yakni menanyakan nama ayahnya, kakeknya, kemudian keluarganya dan tempat tinggalnya. Fa in marida uttahu. Sehingga kalau dia ini sakit, engkau bisa menjenguknya. Nah, ini terkadang ini terjadi. Ya, ketemu di suatu tempat misalnya tidak kenal siapa dia. Ya, ketika dia sakit karena tidak kenal, ya. Nah, tidak tahu ini tempat tinggalnya, maka ya. Nah, akibatnya ini tidak menjenguk saudaranya ketika sakit. Ya. Padahal ya ini menjenguk saudara ketika sakit ini termasuk amalan yang disunnahkan. Ya. Termasuk ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza marida fa'udhu." Ya, hakul muslim al-muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza marida fa'udhu." Kalau dia sakit, maka hendaknya engkau menjenguknya. Ya. Hendaknya engkau menjenguknya. Sebagian ulama menggolongkan bahwa menjenguk orang sakit adalah termasuk ini fardu kifayah. Wajib kifayah. Ya. Naam. Apabila salah seorang yang ini muslim telah menunaikannya, maka yang lainnya ini telah gugur kewajibannya. Qala rahimahullahu taala, "Wa idza sta'ana bika antahu." Apabila dia minta pertolongan kepadamu, maka engkau ini bisa menolongnya. Ya, karena kenal ya ini siapa orangnya, namanya, kemudian orang tuanya dan kerabatnya, tempat tinggalnya dan seterusnya. Sebab di sini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan dilemahkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya. Qala rahimahullahu taala, wa minha tarkul istighfar. Termasuk yang ini adab dalam bergaul yang ini meninggalkan perbuatan meremehkan saudara, ya, meremehkan saudaranya, ya, baik secara hissi maupun secara maknawi, ya, baik yang ini dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Qala wa minha tarkul istighfar bi ahadin min al-khalq. Termasuk ini ada bergaul yaitu meninggalkan perbuatan meremehkan ya seseorang wa ma'rifatu kulli wahidin minhuma, dan mengenal yakni setiap orang di antara mereka, liyukrama ala qadri, ya menengah apa mengenal yakni kadar setiap orang, supaya ini dimuliakan sesuai dengan kadarnya. Naam. Qala Ibnu al-Barq, berkata al-Imam Ibnu al-Barq, man istakhaffa bil ulama'i zahabat akhiratu. Barang siapa meremehkan, merendahkan ulama, ya meremehkan ulama, merendahkan ulama, apalagi misalnya membanding-bandingkan, ini adalah ulama kibar, ini ulama sigor, ya. Kalau ulama sigor tidak diterima ucapannya, daab. Ya, walaupun yang diucapkan adalah kebenaran, ya. Zahabat akhiratu, ya. Maka akan, ya, hilang yang di akhiratnya, ya. Naam. Akan hilang yang di akhiratnya, ya. وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْأُمَرَاءِ ذَهَبَ دُنْيَاهُ. Naam. Dan barang siapa istakhaffa bil-umara', naam, merendahkan yakni penguasa, barang siapa ini merendahkan penguasa, ya, ذَهَبَ دُنْيَاهُ, maka dunianya akan pergi, akan hilang. Ya, kalau meremehkan ulama, maka akan hilang yang di akhiratnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi ulama, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, memuji para ulama di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut, ya, kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Allah memuji, ya. Naam. Sementara ini dia merendahkan para ulama, maka akhiratnya akan hilang. Kemudian barang siapa ini merendahkan umara, menjatuhkan penguasa di hadapan yakni kaum muslimin, ya, melakukan demonstrasi secara terang-terangan, misalnya orasi secara terang-terangan menjatuhkan penguasanya, maka akan pergi, akan hilang yakni dunianya. Ya, nah, maka hilang ini dunianya, akan menimbulkan apa, berbagai malapetaka, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan ini pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, karena melecehkan, meremehkan apa penguasanya. Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atu, dan barang siapa meremehkan ikhwannya, saudaranya, zahabat muru'atuh, maka kewibawaannya di hadapan yakni teman-temannya, di hadapan saudaranya akan jatuh. Ini akibat dari perbuatan yakni meremehkan saudaranya. Ya, orang lain ini tidak akan percaya lagi kepada dia. Ya. Jadi barang siapa yang ini meremehkan ulama akan hilang yang akhiratnya. Ya. Dia akan menangguh ya ini akibatnya. Ya, sebagian ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Ya, luhumul ulama, kata Imam Ibnu Asakir, bahwa dagingnya para ulama itu masmumah, beracun. Maksudnya apa? Ya, orang yang menjatuhkan apa wibawa para ulama di depan umat itu, dia akan menanggung akibatnya. Ya, menanggung dosanya nanti. Ya, imma yang dia akan dijauhi oleh kaum muslimin, ya, dan atau kayak ini, ya, akan jatuh ya ini, ya, dunianya, ya, lebih-lebih yang di akhiratnya. Qala rahimahullah taala, wa minha at-tawadhu lil ikhwan wa tarku at-takabbur. Di antaranya termasuk, ya, adab dalam bergaul, yaitu tawadhu, kepada ini saudaranya, merendah diri terhadap ini saudaranya. Wa tarkut takabbur alaihim, dan meninggalkan ini sifat sombong terhadap mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawada hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ya kepadaku, an tawada, hendaknya engkau tawadu, ya hendaknya engkau saling tawadu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kau saling tawadu, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, hingga ini tidak ada yang membanggakan diri seorang pun atas yang lainnya. Naam. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma tawadu ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang yang ini bersikap tawadu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat dia. Ya. Semakin ini seorang ini tawadu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin pula yang ini meninggikan derajat dia. Ya. Dan sebaliknya, semakin yang ini seorang menyombongkan diri, maka Allah juga akan menjatuhkan yang ini derajat dia. Naam. Wa qala al-mubarrid, berkata al-mubarrid, an-ni'matul lati la yuhsadu sahibuha alaiha at-tawadu wal bala'ul ladhi la yurham sahibuhu al-ujub. Kenikmatan yang la yuhsad sahibuha, yang pemiliknya tidak akan ya dicemburui ya alaiha, atasnya at-tawadu, kenikmatan yang ada pada seorang yang tidak ada seorang pun yang akan cemburu kepada dia, itu apabila dia memiliki sikap tawadu, sikap yang merendah diri, tidak menyombongkan dirinya kepada saudaranya, apakah dari segi ilmu atau dari segi harta dan yang lainnya. Naam. Kemudian sebaliknya, wal bala'ul ladzi la yurham sahibuh al-ujub, dan malapetaka yang la yurham sahibuh, seseorang apabila memiliki sifat tersebut ya, orang tidak akan belas kasih kepada dia, tidak kasihan kepada dia. Yaitu apa? Ketika seorang ini memiliki sikap ujub, membanggakan diri. Ya, bangga diri ini terhadap saudaranya. Ya. Orang yang tidak merasa kasihan kepada dia, malah ini orang akan lari dari dia. Naam. Qala rahimahullahu taala, wa minha hibdul mawaddatil qadimah. Naam. Di antara ini adab al-isyra, yaitu menjaga ya persaudaraan yang qadimah. Ya. Menjaga ini persaudaraan yang qadimah, yang sudah lama. Naam. Wal ukhuwatu tsabitah, dan persaudaraan yang kokoh. Naam. Persaudaraan yang sudah terjalin ya ini bertahun-tahun. Ini patut kita jaga. Ya, perlu kita jaga. Karena mencari ini teman atau sahabat yang ya bisa kita percaya, yang bisa kita apa namanya? Ajak bekerja sama, itu tidak semudah itu, tidak segampang itu untuk ya mencari ya mana yang bisa ya ini untuk diajak kerja sama. Nah, 1-2 hari tidak cukup. Ya. Nah, maka mari kita ini menjaga persaudaraan di antara sama kita, apalagi kalau kita ini sudah bersahabat lama, berteman lama. Ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, dasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu hifdzal wuddil qadim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menyukai menjaga ini al-wuddil qadim. Ya. Saling cinta yang sudah lama ini terjalin. Naam. Wadakhalat imratun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ini suatu ketika ada seorang wanita masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adnaha.

kemudian anaknya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Naam. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Ya. Maksudnya adalah tidak sempurna ini keimanan salah seorang di antara kalian hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Naam. Tidak akan sempurna ini keimanan seorang kalau tetangganya ini merasa terganggu setiap harinya. Ya. Naam. Setiap harinya terganggu dengan suara-suara keras. Ya, suara-suara gaduh. Ya, apalagi kalau sekarang ini musik ya non-stop, ya. Naam. Waktu tidur ya ini, waktu musik. Naam. Ya. Tidak mengenal ya ini waktu, ya. Setiap saat ya terganggu dengan suara-suara atau ya ini misalnya apa? Pukulan-pukulan ya berantem antara anak misalnya. Sementara tetangga dalam keadaan tidur, istirahat, ini juga perlu kita perhatikan, ya. Baik. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Tidak akan beriman salah seorang antara kalian sampai ini tetangganya merasa aman dari gangguannya. Ya. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bi mu'minin man yashba wa jaruhu ila jambihi tawin. Nah, Rasulullah mengatakan, tidaklah beriman, laisa mu'min, bukanlah ini seorang mu'min, ya, man yashba, ya, dia kenyang, keluarganya kenyang, wajaruhu ila jambi tawin, sementara ini tetangganya dalam keadaan kelapar, dalam keadaan ini kelaparan. Nah, artinya ya, ya seorang tetangga ini, ya perlu ya ini melihat, membantu tetangganya, melihat kondisi ya ini keluarganya. Jangan sampai kita bersenang-senang sementara di tangga kita ini ya mengalami kesulitan. Baik. Qala rahimahullahu taala wa minha ay yusharika ikhwanahu fil makruh wal mahbub la yatawallawan alaihim fil halain jami'an. Naam. Termasuk ya ini adab dalam hal bergaul yakni ayusyarik ikhwanah, ya bersama-sama dengan saudaranya fil makruh wal mahbub, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan yakni senang. Naam. Ya senang sama-sama yakni susah sama-sama. La yatluna alaihim fil halaini jami'an. Ya. Jangan kemudian ini meninggalkan mereka, meninggalkan saudaranya, ya. Dalam dua keadaan yakni seluruhnya. Ya, ketika senang ditinggal, ketika susah ditinggal, atau sebaliknya ini ketika senang ditinggal, ketika yakni susah ditinggal, kemudian ketika senang ini ya bergaul atau bersahabat dengannya. Ya. Qala rahimahullahu taala wa minha ya alla yamunna ala may yuhsinu ilaih. Ya. Tidak mengungkit-ungkit ya jasa baik terhadap ya ini orang lain, terhadap saudaranya, ya ala mayyuh sinulai, tidak mengungkit perbuatan baik ini terhadap saudaranya. Wa yashkuru ma yasilu ilaihi minhum, dan dia mensyukuri ya apa yang datang dari mereka. Ya. Nah, jadi kalau memberi ya ini tidak kemudian mengungkit jasanya, ya, dan mensyukuri ya ini pemberiannya atau ini bantuan saudaranya. Qala Urwah, berkata Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu taala, seorang tabi'i, kataba rajulun ila Abdullah bin Ja'far rak'atan. Seseorang ini menulis surat kepada Abdullah bin Ja'far dalam ya ini rak'ah, dalam kulit. Ya, menulis di kulit. Wa ja'ala fi thani wisadati allati yattaki 'alaiha. Lalu kemudian dia meletakkan di bawah bantalnya, ya, yang dia gunakan untuk yakni bersandar. Faqala Abu Abdullah al-Wisadah, fa basara birruk'ah. Kemudian Abdullah yakni balik yakni wisadah tersebut, yakni bantal tersebut,

Tidak ada yang bisa yang menjamin dirinya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi, awadahullahu khairan minha." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang lebih menggantikan ini yang lebih baik. Bagaimana jika kita berteman dengan orang yang selalu menyakiti kita, tapi kita selalu ini berlapang dada untuk memaafkannya? Apa yang dilakukan kepada kita tidak sama dengan apa yang dilakukan ini di belakang kita. Nah, ya seperti apa yang dikatakan oleh para ulama tadi bahwa as-safu itu memaafkan berlapang dada adalah sikap yakni ar-rujulah, ya, yang ada pada seorang. Ya. Sikap rujul ini sikap jantan atau sikap laki-laki ini yang ada pada seorang, ya. Dia berani memaafkan saudaranya, ya. Tetapi ini terkadang namanya kesabaran juga ini ada batasnya, ya. Kalau ya ini setiap hari diperlakukan seperti itu, ya. Misalnya bagus di depan tapi di belakang ini malah menikam atau yang ini menjelek-jelekkan, ya tentunya juga ini batas kesabaran seorang ini ada batas tertentu, ya. Nah, maka kalau dia sudah tidak tahan lagi maka ya ini dia meninggalkan untuk bergaul dengan orang tersebut, ya. Nah, menjauhi orang tersebut, ya. Supaya ini dia merasa bahwa apa yang dilakukan adalah suatu kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap seseorang yang tadinya dia adalah seorang yang saleh dan karena bergaul dengannya kita mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kemudian karena orang itu juga kita hampir terjerumus dalam dosa lagi. Bahkan sekarang dia telah larut dengan keadaan yang terus bermaksiat. Lalu saat ingin menasihatinya dia justru mengungkit-ungkit tentang saat dia mengajak kita ke jalan yang benar. Dan dia minta agar kita tidak usah menasihatinya. Karena dia berkata bahwa dia lebih dahulu kenal dakwah. Tidak, ya namanya melihat kemungkaran, ya itu tidak kenal orang dulu atau orang sekarang, ya lebih dahulu taklim atau sudahlah baru taklim tidak, ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ro'a minkum mungkaron, fal yughayyirhu bi yadih, ya. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka fa bilisan, hendaknya dia ini mengubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Ya, dengan mencegah ini dengan lisannya, ya. Kalau tidak mampu dengan hatinya, wa dzalika adhaful iman. Naam. Naam. Jadi namanya ini kemungkaran, mengingkari kemungkaran itu tidak kenal ya ini siapa yang lebih dahulu dan siapa yang belakangan, ya. Nah, boleh jadi ya ini, ya orang yang lebih dahulu, ya, karena tidak dinasihati, tidak ada nasihat yang sampai kepada dia, ya, karena sudah menganggap dirinya ini sudah lama makan asam garam, ya, sudah lama kenal dakwah salam misalnya. Karena tidak ada yang menasihati, ya, sehingga ini dia larut dalam dosa dan maksiat, ya. Nah, tidak ada yang bisa ini menjamin dirinya, ya. Nah, jatuh dalam dosa dan maksiat, ya, jatuh dalam kesalahan. Maka semestinya kalau dia dinasihati, apakah nasihat tersebut datang dari orang yang lebih tinggi dari dia atau sederajat dengan dia atau yang orang yang di bawah dia? Atau orang yang baru taklim, semestinya dia ya ini, ya, menerima nasihat tersebut, walaupun datangnya dari siapa, ya. Nah, karena ini termasuk hak muslim atau selainnya itu yaitu menerima nasihat. Menerima ini nasihat dari saudaranya. Ya, bukan kemudian ini menolak nasihat cuma karena alasan tadi. Ya, karena nasihat tersebut ini dari orang yang dia mengajari, ya, waktu misalnya waktu mudanya dia pernah ini mengajari dia, ya. Baik. Jadi namanya nasihat ini tidak kenal dari, ya, selama itu suatu kebenaran maka kita ini harus menerimanya. Tidak kemudian ini menolak. Baik. Jadi apa yang dilakukan oleh si penyata atau yang ditanyakan tadi adalah perbuatan yang salah, mengungkit-ungkit, ya, jasanya, mengajak dia ini ke jalan yang benar. Ini alasan ini tidak diterima, ya, karena namanya mengingkari kemungkaran. Siapa saja ini boleh mengingkari kemungkaran itu selama ya ini apa yang dikatakan itu adalah suatu kebenaran, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.